Jajar, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membahas kesalahan, beberapa kesalahan orang-orang yang sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah tidak tumaninah ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan seterusnya. Tumaninah adalah tenang, atau maknanya adalah berhenti beberapa saat di dalam setiap gerakan sholat. Ketika ruku, berhenti dulu, meluruskan tulang punggung, dan membaca zikir yang disyariatkan ketika ruku. Ketika i'tidal, juga berhenti beberapa saat membaca doa i'tidal. Demikian juga ketika sujud. Itulah yang disebut dengan tumaninah. Dan tumaninah ini rukun sholat. Siapa yang tidak tumaninah, orang itu tidak sah sholatnya, dianggap belum sholat. Sampai kata seorang sahabat yang kemarin kita sudah jelaskan, namanya Hudzaifah Al-Yamani, melihat orang yang tidak sempurna rukunya dan sujudnya. Lalu Hudzaifah menyatakan, "Masolaita lau mutta mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Kamu belum sholat. Seandainya kamu mati dalam keadaan demikian, maka berarti kau mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ketika ada orang yang sholat lalu tidak tumaninah, Nabi menyuruh mengulang sholatnya sampai 3 kali. Lalu setelah 3 kali masih belum benar juga, lalu diajari, ternyata orang itu tidak tumaninah. Bagaimana cara rukuknya yang tumaninah? Disebutkan, ammar ruku faqad waradat fi kaifiyatiha fi kaifiyatihi ahadith. Adapun tata cara ruku, cara-caranya diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, sa'ala rajulun an-nabiyya alaihi salatu wassalam an syai'in min amri shalah. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan salat, tata cara salat. Lalu Nabi mengatakan, idza raqa'ta faqad kaffaika ala rukbataika hatta tatma'inna, fa idza sajadta fa amkin jabhataka min al-ard hatta tajida hajmal ard. Kalau kamu ruku, letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, batok lututnya digenggam, sampai kamu tumaninah ketika ruku. Dan apabila kamu sujud, maka tegakkan atau letakkan keningmu di atas tanah sampai kamu rasakan permukaan tanah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan hadis ini sahih. Terlebih adanya syawahid atau beberapa hadis penguat. Ini hadis pertama, ketika ruku, kedua telapak tangan diletakkan di atas batok lutut. Jangan di atas lututnya, jangan di bawah lututnya, tapi tepat di lututnya. Kedua, berkata Nabi SAW, berkata sahabat yang menjelaskan ruku Nabi, annahu kana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law suba 'alaihi al-ma lastaqarra. Sesungguhnya Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau meratakan tulang punggungnya, punggungnya itu rata, sehingga seandainya dibanjurkan air di atas punggungnya, pasti air itu akan menetap, akan tergenang. Menunjukkan permukaan punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku itu apa? Rata. Karena sifat air selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah, lebih bawah. Kalau rata berarti air itu tidak mengalir tapi tergenang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani menjelaskan kesahihan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Berkata Syekh Masyhur ketika menerangkan hadis ini, wa minhu tu'lamu khata'u ba'dil musallin indama ya'maluna ala tadliyati ru'usihim wa anna as-sawab taswiyatu adh-dhuhr ma'ada min raf'ir ra'si wa la khafdhihi li'annahu warada annahu kana la yasubu ra'sahu wa la yaqna wa la budda min at-tumanina fir ruku' hatta tastarhiyal mafasil. Dari hadis tadi diketahui kesalahan banyak orang sholat. Mereka ketika ruku menundukkan kepala atau menengadahkan kepala. Yang benar adalah meluruskan tulang punggung dan tidak mengangkat kepala atau tidak menundukkan kepala. Disebutkan dalam salah satu hadis yang juga sahih riwayat Imam Abu Daud, bahwa beliau ketika ruku tidak menundukkan kepala dan juga tidak menengadah. Wa kana baina dzalika qawama, tapi antara itu segaris dengan tulang punggung. Makanya ketika Nabi melihat ada orang yang salah sholatnya, oleh Nabi SAW dikatakan innaha la tatimu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah thumma yukabbir wa yarka hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi thumma yaqul sami'allahu liman hamidah thumma yastawi qa'iman hatta yuqima shalbah. Kata Nabi, tidaklah sempurna sholat salah seorang di antara kamu sampai pertama menyempurnakan wudu sebagaimana Allah perintahkan, kedua kemudian takbir, lalu ruku sampai tenang seluruh sendi-sendi tulangnya, kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian tegak berdiri sampai tulang punggungnya tegak. Nah, berdasarkan hal itu, maka ketika ruku, tumaninah dalam ruku harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, meletakkan kedua telapak tangan di atas batok dari lutut kita. Kedua, jari-jari tangan direnggangkan, lima-limanya. Wa kana farraja baina asabihi, beliau merenggangkan jari-jari tangannya ketika ruku. Kebanyakan orang yang sholat ketika ruku empat jarinya dirapatkan, satu jempolnya dipisah. Ada yang begitu? Ada. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beliau farraja baina asabihi, beliau merenggangkan jari-jarinya. Berbeda dengan, hei anak-anak, jangan ngobrol, lihat sini, misah, misi rapat. Berbeda ketika sujud. Kalau ketika sujud rapat jari-jarinya dan semua ujung jari menghadap ke kiblat, itu ketika sujud. Ketika ruku mah direnggangkan. Ini yang kedua. Jadi ketika ruku pertama simpan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, yang kedua renggangkan jari-jarinya. Ketiga, luruskan tulang punggung. Sebab Nabi SAW menyatakan la tujzi'u shalah liman lam yuqim shalbahu fir ruku'i wasujud. Tidaklah sempurna salat salah seorang di antara kamu sampai dia meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Jangan bengkung si punggungnya, jangan cembung, tapi harus rata, ditegakkan, diratakan, ya. Dan itu yang ketiga. Terus yang keempatnya, kepala segaris dengan tulang punggung, tidak menunduk, tidak menengadah, tapi lurus. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, karena Rasul SAW idza raka'a lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Beliau ketika ruku tidak menundukkan kepala dan tidak menengadahkan kepala, tapi di antara dua itu. Nah, itulah batasan tumakninah ketika ruku. Ada empat. Pertama, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, di lututnya, di batok lututnya. Kedua, direnggangkan jari-jarinya. Yang ketiga, tulang punggungnya diratakan. Yang keempat, kepala lurus dengan tulang punggung tidak menunduk, tidak menengadah. Adapun pandangan mata kemana? Ke tempat sujud. Ketika Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah ditanya, benarkah apa yang dikatakan orang bahwa apabila sedang ruku kedua mata itu melihat ke ujung kakinya? Kan banyak orang berasumsi demikian, beranggapan demikian. Kata beliau, tidak. Karena apa? Karena selama sholat dari awal sampai akhir pandangan ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud, ketika tahiyat. Dikatakan ketika tahiyat Nabi SAW la tujawizu basaruhu isyaratahu. Ketika at-tahiyat, mata Nabi SAW tidak pernah lepas dari melihat isyarat telunjuknya. Hanya ketika tahiyat mata tidak ke tempat sujud. Adapun selain tahiyat, mata ke tempat sujud, termasuk ketika ruku, tidak melihat ke ujung kaki, ya. Isengnya orang ketika ruku dilihat kakinya, lihat kaki temannya kiri kanan, saya mah hidung, gitu. sampai terlihat kukunya si anu panjang. Saya alhamdulillah lebih panjang. Nah, jangan begitu, lihatlah ke mana? Ke tempat sujud. Inilah lima batasan atau lima kriteria tumaninah di dalam ruku. Ya, pertama, meletakkan tangan di atas batok lutut. Yang kedua, merenggangkan jari-jari. Ketiga, meluruskan tulang punggung. Keempat, si kepala lurus dengan tulang punggung. Yang kelimanya, melihat ke tempat sujud. Lalu tahanlah beberapa saat. Jangan belum lurus sudah langsung berdiri lagi. Itulah yang disebut dengan tumaninah dalam ruku. Lalu berkata Syekh Al-Albani yang beliau jelas dalam kitab Tamamul Minnah, wa hadza kulluhu thabitun fi riwayatin adidah. Dan ini semua thabit, tetap benar, diterangkan dalam beberapa riwayat. Wa'lam anna fi tarkil tuma'ninah afatun kathira fi dunya wal uqba. Ketahuilah bahwa tidak tumaninah dalam sholat menimbulkan bahaya dunia akhirat. Tidak benar ketika sholat tidak tumaninah, ada bahaya di dunia, azab yang Allah berikan di dunia. Ini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Ali Al-Qari dalam risalah yang berjudul Fusulun Muhimmah. Apa saja risiko kerugian atau madarat yang muncul karena tidak tumaninah dalam sholat. Pertama, nih perhatikan, bahaya nih. Irathul faqr. Fa inna ta'dila arkanis shalah wa ta'dhimaha min aqwal asbabil jalibah lirizqil halal wa tarkuhu min umuril salibah lahu ala wajhi al-kamal. Pertama, ini ada keterangannya dalam kitab Risalah Fusul Muhimmah tadi. Tidak tumaninah di dalam gerakan sholat bisa melahirkan kefakiran dalam kehidupan. Bisa fakir. Nanti ada riwayatnya. Kenapa? Karena menegakkan rukun-rukun sholat dan mengagungkannya termasuk di antara sebab-sebab yang menyebabkan teraihnya rizki yang halal. Siapa yang menegakkan rukun-rukun sholat, Allah mudahkan rizkinya. Kenapa? Karena menyempurnakan gerakan-gerakan sholat adalah hak Allah, bukan hak sama manusia, hak Allah. Allah ingin ketika kita ruku, rukunya tumanina. Sujud, sujudnya tumanina. Itu hak Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang memberikan hak Allah kepada Allah, Allah akan berikan hak orang itu kepada orang itu. Salah satu haknya adalah diberi rizki oleh Allah. Kedua, menegakkan rukun-rukun sholat dalam gerakan sholat adalah wujud ketakwaan kepada Allah. Orang itu serius dalam ibadah, sampai seriusnya tulang punggungnya, sendi-sendinya juga diperhatikan. Kan ketika ruku, sendi-sendinya tenang. Seperti riwayat tadi yang kita bacakan tadi, kata beliau, wayarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Ndaklah orang itu ruku dan tenang dalam rukunya, tumanina, sehingga sendi-sendi itu kembali ke tulangnya. Tulang itu kembali ke sendi-sendinya secara lurus. Itu hak Allah. Kalau hak Allah ditunaikan, itu wujud ketakwaan. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan yang keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, otomatis kalau menunaikan hak Allah dalam sholat berupa tuma'nina menyebabkan orang itu dimudahkan rezekinya, maka watarkuhu minal umuri salibah lahu ala rajil kamal. Meninggalkan tumanina, tidak tumanina berarti termasuk perkara yang mencabut kemudahan rizki bagi orang tersebut. Itu yang pertama. Kedua, wa minha irathul bughdhi liman yara min al-ulama wal fudala la siyama min al-masyaikh wa man yad'i annahu min as-sulaha wa suqutu hurmatihi indahum haitsu la yabqa lahu i'timadun ala aqwalihim wa af'alihim. Kedua, melahirkan kekecewaan bagi orang yang melihat orang yang sholatnya tidak benar, terutama kalau ini ulama fudhala atau masyayikh atau yang dianggap orang soleh, sholatnya asal-asalan. Jangankan orang soleh, ulama, ustaz, orang biasa aja lihat sholatnya asal-asalan, tuh keselnya hatinya. Rukunya asal. Sami Allah liman hamidah kadang diangkat kepala tangannya kadang tidak. Apalagi diangkat tapi sami Allah liman hamidah. Si kedua telapak tangannya menghadap ke atas seperti berdoa gitu ya. Kesel enggak hati kita? Kesel. Karena apa? Sunnah Nabi dalam hal salat diabaikan. Walaupun dalam amalan pribadi orang itu. Tapi ingat, ketika ada orang, walaupun ini amal pribadi dia, asal-asalan dalam sholat, berarti ada hak Allah yang terabaikan. Ini yang membuat kita kesel. Atau jangankan kepada Allahnya. Sekarang kita punya guru di sekolah. Guru harus dihormati, harus dimuliakan. Ada teman kita yang ke guru itu belegug, salutak tidak sopan. Itu amal pribadi dia memang. Tapi ketika ada hak guru yang harus ditunaikan tapi tidak ditunaikan, dia abaikan, tidak menghormati guru, kita kesel enggak ke teman kita? Kesel teman dibelegug budak teh, teteh guru orang. Kan gitunya. Apalagi ini Allah Rabb semesta alam, penguasa, pencipta, pengatur kehidupan kita yang harus kita agungkan, harus kita muliakan. Ada orang ketika sholat hak Allah tidak ditunaikan, kesel tudanya. Apalagi kalau orang itu orang terhormat, kiai, ustad, ulama, ajengan, mubaligh, dai gitu ya, sholatnya asal-asalan, kesel gak? Kesel. Akhirnya apa? Suqutu hurmatihi indahum, jatuhlah wibawa kehormatan orang itu di dalam pandangan manusia. Kalau sudah jatuh, akhirnya gak mau dengar omongannya, gak mau dengar tausiahnya. Karena apa? Sholatnya gak benar tuh. Makanya kalian ini calon-calon huffaz, calon-calon imam, calon-calon ustaz, kalian ini tidak hanya akan menjadi imam sholat saja, tapi hafal Quran itu basic, pokok, dasar yang paling pokok untuk menjadi ulama, untuk menjadi ustaz, untuk menjadi da'i. Ingat, sholat kalian akan menjadi pusat perhatian orang, terutama pas mau ceramah dijadikan imam dulu. Dilihat itu tata cara sholatnya. Kalau sholatnya benar sesuai sunnah, percaya ini orang betul mempelajari cara-cara beribadah yang benar kepada Allah, menunaikan hak Allah secara benar. Itu akan kelihatan, wah percaya. Akhirnya omongannya didengar. Tapi ketika umpah ustaz yang akan ngisi, mimpin sholat, lihat angkat tangan, Allahu Akbar gitunya. kemudian matanya jeralatan ketika sholat, kelihatan ketika sholat sunat umpamanya. Ah, ini orang, apa yang bisa diambil ilmunya dari orang ini? Hak Allah saja sudah diabaikan. Jadi perhatikan kalian tata cara sholat. Makanya dibahas ini agar sholat terngiang, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam hal sholat. Ya, ini madarat kedua, menimbulkan rasa kesel kepada orang lain. Jangan sampai mengatakan sholatkan urusan pribadi masing-masing lah, jangan usil. Jangan ngomong begitu. Coba seperti yang saya tadi omongkan, ada orang anak ya kurang ajar ke ibunya, ke orang tuanya. Kita melihat, kesel gak kita? Kesel. Itu urusan pribadi anak itu dengan ibunya, tapi kita aduh kesel. Atau guru kita bersama, guru kita hormati, kita muliakan. Ada teman kita sama-sama murid, kurang ajar ke guru kita, kita kesel. Kesel, ini guru kita, guru saya juga loh, bukan hanya guru kamu. Kalau kamu menghinakannya, saya marah, kan gitu. Bayangkan kepada Allah yang harus kita agung-agungkan melebihi kepada makhluk manapun. Allah, hak Allah diabaikan, ya kesel lah. Bukan urusan pribadi aja, ini menyangkut hak dari siapa yang kita sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya. Ketiga, nah, wa minha ihanatun nafsihi wa idha'atu haqqi ghairihi fi suquti syahadatihi fa inna man i'tada tarkal qawmah aw al jalsa aw tumanina fi ahadihima sara misran al ma'siyah fala tuqbal lahu syahadah. Tuh, lihat. Ketiga, tidak menunaikan hak Allah berupa tumanina dalam sholat, berarti menghinakan diri sendiri dan menyia-nyiakan hak orang lain serta menggugurkan persaksian dia. Kalau jadi saksi, enggak diterima saksinya, persaksiannya. Kenapa? Karena siapa orang yang tidak tumaninah ketika berdiri dalam sholat, ketika duduk, ketika ruku, berarti dia maksiat kepada Allah. Karena ada hak Allah yang diabaikan, maka ahli maksiat tidak diterima persaksiannya. Ingat, banyak kewajiban dalam sholat yang harus ditunaikan sebagai hak Allah. Dalam sholat wajib ikhlas, dalam sholat wajib khusyuk, dalam sholat wajib mutaba'ah, dalam sholat wajib benar tuh dalam setiap gerakan sholatnya itu. Ketika kewajiban-kewajiban tadi diabaikan, tidak ikhlas, tidak khusyuk, terus tidak mutaba'ah, ya, dosa, terancam azab. Bukti bahwa itu maksiat, adanya azab yang mengancam bagi orang yang sholatnya asal-asalan. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun alladzina hum yuraun. Celaka itu akan diazab orang yang salat itu, orang yang lalai. Lalai dalam hal apa? Kekhusyuannya. Lalai dalam menunaikan hak-hak Allah dalam salatnya. Tidak benar, tidak tumanina, ya, tidak mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan gerakan-gerakan salat. Alladzina hum yuraun, tidak ikhlas alias riya, tuh itu diazab. Berarti orang tersebut maksiat. Kalau orang umpamanya dalam sholat tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak mutabah, orang itu maksiat, ahli maksiat. Makanya diancam dengan azab. Keempat, iqa'un nas fil maksiyah fa innahu yajibul inkar ala kulli qadirin yara munkaron fa idza lam yunkir nasara sababan li maksiatil ghair. Keempat, madarat keempat, bila tidak benar sholatnya, menjerumuskan orang lain kepada maksiat juga. Karena apa? Karena orang lain wajib mengingkari orang tersebut wajib menasihati. Dan orang ketika sholatnya salah, ditegur, biasanya nerima apa tidak? Tidak, marah, usil amat, masing-masing aja, itu kan gitunya. Kita mau beda madhab, madhab mana pun sholatnya itu pasti tumaninah mah wajib gitu. Beda dalam gerakan sholat, oke, tapi tumaninah mah semuanya sepakat atau ya. Jadi orang lain wajib mengingkari. Siapa yang tidak mengingkari, dia bisa terjerumus ke dalam dosa. Cuma jadi masalah ketika diingkari, orang tersebut apa? Bukan nerima, tapi marah. Dia menyatakan, suka-suka saya ini sholat-sholat saya. Kalau dosa, saya yang dosa, enggak kamu kan gitunya. Saya pernah terkena begitu. Sebaik mungkin. Aki-aki gitu ya, sholat tuh bisa-bisa tidak sah. Karena apa? Karena Nabi menyatakan itu tidak sah, sholat lagi. Ada orang tuh ketika ruku, ketika sujud itu, ketika duduk mau sujud, si kedua tangannya itu diletakkan di pinggir lututnya, terus sujud dia. Ada yang begitu? Atau ada orang yang sujud itu sesikunya terhampar. Itu kan gak boleh ya. Dilarang oleh Nabi SAW. Jangan sujud seperti duduknya singa, duduknya binatang buas, duduknya anjing. Itu ketika kita beritahu, mas itu tadi ketika ini dilarang gitu oleh Nabi. Angkat. Suka-suka saya ini. Kan bukan bapak yang dosa, saya usil amat. Ada yang begitu. Kan kita segan akhirnya menegur orangnya dengan sebaik apapun. Oleh karena itulah maka menjerumuskan orang ke dalam dosa. Masa setiap hari kita harus bertengkar sama orang gara-gara orang sholatnya salah? Dibiarkan salah, ditegur, ribut, kan gitunya. Jadi kesalahan orang dalam sholat menjerumuskan atau menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah sosial. Itu yang keempat. Kelima, idharul ma'siyah linnas fi kulli yawmin wa laylatin marrat kathira wa huwa ab'an minal maghfirah li'annaha ma'siyah. Wa idharuha ma'siyatun ukhra bi khilafil ma'siyatil khafiyah fa innaha lil maghfirati ahra. Kelima, tidak benar ketika sholat berarti menampakkan kemaksiatan ke banyak orang sehari semalam minimal 5 kali. Itu kalau fardunya aja, belum sunnahnya. Jadi ketika dia salah dalam sholatnya itu maksiat. Kemaksiatan itu ditampakkan di hadapan banyak orang selalu sehari minimal 5 kali, belum dengan sunnahnya. Dan ini menghalangi turunnya ampunan, maghfirah. Karena perbuatan melalaikan sholat adalah maksiat, menampakkan kemaksiatan di hadapan orang adalah maksiat lainnya. Ada 2 maksiat. Maksiat pertama mengabaikan hak Allah dalam sholatnya. Maksiat kedua menampakkan kemaksiatan adalah maksiat. Berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, itu sangat mungkin diampuni. Tapi ini menampakkan, dia disebut mudhoharah. Mudhoharah itu menampakkan atau memberitahukan kemaksiatan kepada orang lain. Inilah yang kelima. Keenam, wujubul i'adah au fardiyatiha fa idza lam yu'id ta'addadatil ma'siyah wa kathratul musibah. Keenam, wajib mengulang kembali salatnya. Sebagaimana Nabi menyuruh orang tadi 3 kali mengulang. Kamu kembali salat lagi karena kamu belum salat. Hudzaifah melihat orang sholat gak benar, kamu ulang lagi, kamu belum sholat. Ada ulama lain melihat orang sholat ya. Kemudian ditanya, sudah berapa lama kamu sholat seperti itu? 60 tahun. Berarti aki-aki ini, uluh, berarti selama 60 tahun kamu belum pernah sholat. Karena apa? Sholatnya tidak benar. Ditolak. Maka oleh Nabi SAW orang yang seperti itu disuruh mengulang kembali sholatnya, ya. Dan banyak lagi yang lain. Makanya di sini kalau umpamanya saya melihat ada anak-anak sholatnya itu heureuy, ngobrol gitu ya, itu batal sholatnya, batal. Begitu beres, saya suruh anak itu ulang lagi, kamu batal sholatmu karena heureuy. Ayo sholat lagi. Sambil manyun, gitu ya, sholat lagi dia. Di sini ada yang kayak begitu waktu kecilnya, nggak perlu saya tunjuk, mesti malu. Ada anak-anak yang baru santri baru kemarin ya, lagi sholat, aduh kadang-kadang ngobrol, kesel nggak kita? Kesel. Tapi karena baru masih dimaklumi, mungkin belum tahu. Tapi kalau ada umpah santri sekarang sudah tahu waktu sholat ngobrol, heureuy. Ada hukuman ya, kesel ke kitanya juga. Nah, inilah beberapa madharat apabila hak Allah di dalam sholat tidak ditunaikan. Salah satunya berupa tumanina ya, kalau tidak tumanina tidak sah sholatnya, harus diulang walaupun berkali-kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menegur orang yang sholatnya salah, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tiga kali, setelah tiga kali orang itu menyerah, itu sholat saya terbaik ya Rasulullah. Lalu diajari gini, gini, gini. Oh ternyata tidak tumanina ya. Itulah anak-anakku sekalian, perhatikan ketika sholat, ketika ruku, nanti ketika sujud kita akan rinci bagaimana cara sujud yang benar ya. Ketika i'tidal kita akan rinci bagaimana i'tidal yang benar. Ketika duduk juga akan kita rinci cara duduk yang benar sampai salam nanti ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan didasarkan kepada penjelasan para ulama tentang hal itu. Pagi ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kalau ada pertanyaan cung. Dan untuk hari ini Afan tidak ada hadiah roti. Kenapa? Pada saum semua ya. Saum apa namanya? Asyura, 10 Muharram. Apa faedahnya? Menghapus dosa selama setahun yang lalu. Nanti kita buka bersama lagi di sini ya. Seru tidak buka bersama? Seru ya. Dikasih nasi kotak lagi, dikasih kurma lagi, dikasih apa? Yohat lagi ya. Insyaallah. Cung, siapa yang bertanya? Mentang-mentang enggak ada hadiah, enggak ada yang bertanya. Cung. Kalau santri enggak ada, bapak-bapak enggak apa-apa kalau mau ya. Raja, nanti Raja dulu. Raja dari marga Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama anak Sultan dari marga Asih. Sultan marga Asih. Istananya besar. Ustaz, apabila imam tidak bertumaninah, apakah kita wajib membatalkannya atau terus melanjutkan sholat bersama imam? Baik. Bagaimana kalau imam tidak tumaninah? Kalau tidak tumaninah itu super parah. Seperti ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menitnya, dijamin tidak sah itu. Pertama tidak ada tumaninah, kedua enggak bacaan. ruku sujudnya enggak kedengaran baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu gitu kan. Kapan bacanya ya enggak? Padahal membaca bacaan-bacaan dalam ruku, dalam sujud itu wajib. Apabila ditinggalkan secara sengaja tidak sah. Kalau lupa harus sujud sahwi. Seperti tahiyat awal itu wajib, bukan rukun. Kalau tertinggal karena lupa wajib diganti sujud sahwi. Tapi sengaja meninggalkan tahiyat awal mah kepanjangan, nanti aja sengaja disujud diganti sama sujud sahwi. Sujud sahwi kan lebih pendeknya. Jadi pas rakaat kedua harusnya duduk tahiyat awal, dia ingat enggak lupa. Lewat aja, nanti akhirnya sujud sahwi. Maka enggak sah salatnya. Kalau yang seperti tahu bahwa imam itu kayak begitu, jangan tarawih di sana. Tapi yang kayak gitu laku tuh. Karena apa? Karena cepat sebentar 7 menit beres, ya. Jadi sebelum sholat masak mie instan aja, tek biarin gitu. Beres sholat mateng itu, tinggal amin ya. Nah, maka tidak sah. Jangan sholat di sana. Cari masjid lain yang tumaninah imamnya ya. Jadi kalau imamnya tidak tumanah seperti itu yang menyebabkan sholatnya tidak sah untuk dirinya, tidak sah juga keimamannya ya. Kalau imam itu batal sholatnya untuk dirinya, batal juga keimamannya. Dan kalau kita tahu imam itu batal, kita gak boleh. Umpamanya ya, si imam lagi sholat, dud kedengaran. Batal tak? Selain kedengaran suaranya, juga aromanya kecium. Tapi si imam itu terus melanjutkan. Gak sah dia. Kalau gak sah keimamannya, sholatnya gak sah jadi imam dia. Gak sah kita bermakmum ke dia. Apa yang harus kita lakukan? Geser, kita maju, salah seorang imam geser. Imam suruh wudu. Kalau imam itu tidak mau, gitu ya sudah, kita sholat sendiri saja. Ya. Karena imam ini tidak sah sholat bagi dirinya dan tidak sah keimamannya. Kalau tidak sah keimamannya, tidak sah kita bermakmum kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mana? Tutup gini. Ini dulu. Siapa? Andra dari Cimahi. Siapa? Andra. Oh, Andra, seganti anak. Andra. Oh, ini Sultan, ini Andara. Dan bagaimana jika sedang sholat berjamaah lalu imam meninggal? Apa yang harus dilakukan? Imam meninggal, mati. Iya, ada gak orang ketika jadi imam terus mati? Ada. Di beberapa kasus di luar negeri gitu ya. Husnul khatimah apa tidak ya? Semoga husnul khatimah. Kita secara zahir melihat mati dalam keadaan ibadah, ya udah. Fahkum bidawahirukum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahir, jangan aspek batin. Batinnya, orang ini mungkin tidak ikhlas, mungkin dia. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita, lihat secara zahir orang itu mati sedang ibadah, itu husnul khatimah. Maka pahala sholat yang sedang dia lakukan mengalir terus sampai kiamat. Salah satu di antara tanda orang mati husnul khatimah adalah mati ketika sedang ibadah atau amal soleh. Makanya kalau orang sedang saum sunat umpah, seperti Asyura, Tasu'a kemarin, Senin, Kamis, terus mati, pahala saumnya ketika itu mengalir terus sampai hari kiamat. Jariah. Tapi dia bukan mati karena saumnya ya. Mungkin mati karena ketabrak, karena dibunuh, karena apa macam-macam. Ketika saum mati. Ketika sholat mati. Mungkin Kenapa bisa sholat? Ya mungkin sekena serangan jantung mendadak gitu ya, kita tidak tahu. Ada syekh yang sedang ceramah mengatakan ujug-ujug asyhadu an la ilaha illallah. Lek. Ada di videonya ada ya. Husnul khatimah. Ya sedang ceramah ya la ilaha illallah lagi. Ada salah seorang kawan saya Ustaz rahimahullah ketika sedang daurah para ustaz dengan masyayikh di suatu tempat, di sela-sela istirahat ada beberapa orang ustaz tertentu yang diminta oleh TV Roja untuk memberikan ceramah pendek. Dilivekan atau rekam nanti diputar ulang. Nah ketika ceramah mengatakan la ilaha illallah, meninggal. Itu husnul khatimah. Ya la ilaha illallah, ya sedang ceramah, ya sedang daurah. Semoga juga sedang sahum saat itu. Wallahu a'lam, mungkin sahum sunnah. Husnul khatimah, kematian yang indah. Jadi kematian tidak perlu ditakuti karena pasti kita mati. Yang takut itu adalah buruknya kondisi ketika kita mati, su'ul khatimah, itu yang kita takutkan. Makanya mintalah mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah, ya. Umpamanya doa Nabi Yusuf, Rabbi ta'afani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan saya sebagai seorang muslim dan masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah itu minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah sebagai seorang muslim. Nah sekarang kalau kejadian kita berjamaah, imam sholat, kita bermakmum, lalu tiba-tiba imam itu ngagolepak. Ngagolepak itu jatuh. Kita belum tahu apa mati, apa pingsan. Kan belum tahu ya. Apa yang harus kita lakukan? Salah seorang maju ganti imam itu. Gantikan imam itu. Sampai selesai, ya sudah urus imam itu. Jadi seperti lihat sudah. Pastikan dulu mati atau tidak. Ya, siapa tuh pingsan? Siapa tahu tidak pingsan, tidak belum mati, umpamanya masih koma atau mungkin saja ada penyakit tertentu ya. Bawa ke dokter, kalau sudah pasti mati ya. Kita urus. Jadi yang harus kita lakukan ganti keimamannya oleh salah seorang yang terdepan, makanya yang paling depan adalah harus orang yang siap menggantikan posisi imam. Jangan sampai yang gak bisa ngaji, gak siap jadi imam, duduk di belakang imam, berdiri di belakang imam. Pas imam batal, gak mau dia maju. Karena apa? Karena tidak bisa umpamanya jadi imam. Yang di belakang itu harus yang bacaannya bagus. Pas imamnya batal, maju dia, bisa menggantikan posisi imam. Ya. Makanya tidaklah layak berdiri di belakang imam kecuali orang yang layak, yang mampu menggantikan posisi imam. Kalau yang enggak bisa jadi imam, pinggir-pinggirlah ya. Nanti kalau bisa nih, saya usulkan nanti mungkin kita bicarakan dengan pengurus musyrif dan orang para santri yang sudah hafid layak jadi imam, hendaklah di belakang imam. Dan sampai imam lupa, ini yang di belakang ini gak janteng, gak bisa negur ya, gak bisa meluruskan. Ada yang begitu? Ada, kayak tadi yang negur ini sulah belakang yang meluruskan ya. Jadi yang di belakang imam itu yang hafid juga. Kalau imam lupa, luruskan. Atau imam salah loncat, seperti imam kemarin baca surah Ar-Rahman kan loncatnya dari marojal bahroin yaltaqiyan jujug yas'aluhu man fis samawati ulu, tiga ayat diloncati. Wajar, normal, nama juga manusia, enggak aib. Jangankan di kita Imam Musil Haram Masjid Nabawi aja juga suka lupa, suka salah ya. Nah, yang mengkoreksi siapa? Yang paling belakang. Maksudnya paling belakang imam, bukan paling belakang sana. yang di belakang imam. Jelas. Kalau dari jauh enggak jelas ya. Nah, nanti musyrif orang-orang yang hafid coba di belakang imam. Makanya musyrif yang itu jangan telat-telat atau kadang-kadang kita sudah komat, enggak ada yang layak jadi imam, ngejanteng araga meneng gitu nya. Lihat mana imam-imam teh kararedul imam itu. Ya. Kebelum. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak itu terakhir. Mana mic? Ustaz, yang ingin saya tanyakan batasan waktu tumaninah itu bagaimana? Kemudian bagaimana ketika kita bermakmum bacaan kita belum selesai, imam sudah berubah? Itu aja yang saya maksud. Baik, barakallahu fiik. Berapa detik kita berhenti untuk mempertahankan tumaninah? Setamatnya bacaan aja. Bacaan yang normal, jangan kebut subhanallahim subhanallahim subhanallah. Jadi enggak jelas subhanarabbil azim juga ya. Saking ingin ngebutnya subhanallahim subhanallahim, enggak jelas. Bacaan naon eta jelema teh. Jadi yang tumanya subhanarabbil azim. Jadi membacanya kira-kira yang bisa dihayati oleh si pembaca tersebut ya. Detikannya tidak dihitung per detiknya berapa detik, tapi setamatnya zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai makmum belum tamat bacaan, imam sudah bergerak umpamanya. Nah, sekarang dirinci nih. Kalau bacaannya Fatihah seperti zuhur atau asar kan tidak dikeraskan. Makmum wajib baca Fatihah. Kalau baru ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku, Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan? Tamatkan dulu Fatihah, tapi percepat. Dengan mempercepatnya masih bisa dihayati. Jangan ahkanwa imam. Imam sami Allahu liman hamidah, kita masih baca Fatihah, enggak boleh. Kalau kita tahu imam ini agak cepat bacaannya, kita sesuaikan. Tapi kita percepat. Tapi mempercepatnya tetap masih dalam batasan bisa dihayati maknanya. Jadi kalau umpam imam sudah ruku padahal kita bacaan Fatihah belum selesai, selesaikan dulu. Tapi percepat. Jangan sampai imam keburu iktidal, kita masih baca Fatihah. Ya, karena saya yakin kalau toh imam keburu ruku, bacaan Fatihah kita paling tinggal akhir ayatnya. Enggak mungkin baru alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, imam sudah ruku, enggak mungkin. Pastilah paling pas siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah pas imam ruku tamatkan saja dulu. Ya, itu kalau dalam Fatihah. Nah sekarang kalau ruku atau sujud baru kita sekali subhana rabbil azim, sudah sami Allahu liman hamidah. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti itu. Ingat yang wajib adalah tasbih pertama, subhana rabbil azim, itu yang wajib. Kedua ketiganya sunnah ya. Tapi boleh kita selesaikan minimal 3 kali dulu selama imam tidak keburu takbir sujud. Selesaikan dulu, tamatkan dulu, agak dipercepat dengan tetap bisa terhayati, lalu ikuti. Jangan sampai terlewat satu gerakan. Kita baru ruku, belum sami Allah liman hamidah, imam sudah sujud. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ketika kita ruku, imam sudah iktidal, percepat bacaan ruku kita, lalu kita susul sami Allahu liman hamidah. Begitulah seterusnya ya. Cukup ya sampai di sini saja, insyaallah kita lanjut di hari